Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Mas Arjun. Pak Lurah Amit Sewu, Pak Dewan Amit Sewu. Ini merupakan aktor idolanya masyarakat Pati ya. Spesial buat warga Bintan. Redupnya pandanganmu, kasih dengan raut muka membuatku jatuh cinta. Terima kasih buat warga Medan. Boleh dong kasih tepuk-tepuk yang paling rame buat Mas Arjun di sini. Cukup dua tembang lagu dari aku, monggo kembali Mas Bro. Mas